Coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan. Coba lain kesempatan. Ku buka pendaftaran audisi percintaan. Bila kau jadi pilihan, langsung saja pelaminan.